Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد جماعة صلاة الصبح رحمني الله وإياكم semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita semuanya. Kembali mengisi keluangan waktu dan sejenak menunggu tibanya waktu syuruq, kita lanjutkan pembacaan dari risalah khulasatu nuril yaqin fi sirati sayyidil mursalin. Kemarin pagi telah kita baca bab yang ke-6 tentang beberapa kejadian yang merupakan bentuk tarbiyatullah untuk Sayyidul Mursalin Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Menggembala kambing sebagaimana hal itu juga dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa tidak ada satu nabi pun illa wara'il ghanam, ma min nabiyyin illa wara'il ghanam, tidak ada satu nabi pun kecuali mereka pernah menggembala kambing, dan dengan sangat spesifik disebutkan menggembala kambing. Dan kejadian yang kedua yaitu safarnya beliau ke negeri Syam yang merupakan safar yang pertama. Safar yang pertama. Keberangkatan ke negeri Syam untuk berniaga. Yang kala itu masyarakat Mekah mengandalkan ma'isyahnya, kehidupannya dengan melakukan perniagaan. Berjalan menuju satu tempat atau menuju dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Dan bahkan nanti kita mengingat, yang juga insya Allah akan kita baca, perang Badar pun adalah sebuah peperangan yang diawali dengan penghadangan kafilah dagang. Penghadangan kafilah dagang yang dipimpin oleh Abu Sufyan. Dan ini tentunya menegaskan kembali bagaimana masyarakat Mekah adalah masyarakat yang terbiasa untuk melakukan perniagaan dengan melakukan safar. Dan juga di pertemuan sebelum ini telah disebutkan satu poin bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan seorang pendeta, Bahira. Saat itu pendeta ini tentunya mengetahui bagaimana ciri yang dimiliki sosok nabi yang terakhir. Dan kala itu juga yang perlu antum ingat bahwa para ulama'nya dari kalangan Ahlul Kitab, mereka sudah mengetahui, menyadari bahwa waktu kedatangan seorang nabi telah tiba. Sehingga orang-orang Romawi, mereka menebar. Informan atau menebar mata-mata untuk mencari sosok nabi yang terakhir. Tentunya orang-orang Yahudi, yang kita ingat bahwa mereka hakikatnya tidak bisa mengingkari akan kedatangan seorang nabi. Dan seluruh Ahlul Kitab bahkan sangat mengenali ciri-ciri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sangat jelas, mengenalinya dengan ciri-ciri yang jelas fisiknya, tanda-tanda yang terjadi dan waktu tibanya, sehingga mereka menyebar untuk mencari informasi perihal kedatangan seorang nabi. Dan Bahira kala itu saat telah melihat bahwa ciri-ciri itu ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan bergegas dia mendatangi Rasulullah atau mendatangi kafilah dagang yang di sana ada pamannya Abu Talib, yaitu paman nabi, dan memintanya untuk pulang kembali, pulang ke kota Mekah. Di antara beberapa tanda ada yang disebutkan dalam ahadis, ada salah satu hadis yang dihasankan atau disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah taala dalam Jami' at-Tirmidzi, yang merupakan Mursal Sahabi, riwayat dari salah seorang sahabat nabi, yaitu Abu Musa Al-Ashari radhiyallahu ta'ala anhu. Tentunya Abu Musa ini melihatnya atau mendengarkan ihwal berita atau kejadian ini dari masyarakat Mekah kala itu, yang sangat mereka ketahui tentang apa yang pernah terjadi pada nabi. Dan memang sosok yang masyarakat Quraisy pun dari semenjak usia dini mereka telah melihat hal yang berbeda pada diri nabi. Sangat berbeda. Diawali tentunya kejadian yang sangat mencengangkan. Bagaimana ketika Nabi di usia dininya saat mengembala kambing mengalami apa? Pembedahan. Mengalami masa yaitu pembedahan. Dibersihkan hatinya. Kejadian yang memang subhanallah, satu sisi, dan ini merupakan hikmah Allah yang sangat besar, yang kelak juga menjadi ujian yang sangat besar bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana mereka melihat hal-hal itu terjadi pada Nabi dan mereka sangat menghormati Nabi, memposisikan Nabi di masa dewasanya. Tapi ternyata ketika telah diangkat menjadi Nabi dan telah diperintahkan, ya ayyuhal muddadzir kum fa'angzir warabbaka fakabbir wathiyabaka fatahhir, dan datang perintah Allah, wa anzir ashirataka al-akrabin. Ternyata melihat tanda-tanda dari semenjak usia dini inilah yang mereka mengingkari Nabi dan memusuhi Nabi, melakukan beragam intimidasi, provokasi, tindakan kejahatan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka melakukan, menyakiti Nabi, mengganggu baik secara dalam istilah kita verbal dan non-verbal. Dalam keadaan semenjak kecil mereka mengetahui khabar, mendengarkan khabar dan melihat Nabi. Bahkan mereka yang menjuluki Nabi sebagai sosok yang terpercaya, alamin. Apalagi para pendeta yang telah membaca dalam kitabnya bahwa akan datang seorang Nabi yang demikian, demikian, demikian. Mereka sangat mengenalinya. Tetapi mereka lah yang juga termasuk paling kejam, pengkhianat, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak mereka untuk beriman. Orang Yahudi. Mereka ingin melakukan apa yang telah biasa mereka lakukan sebelumnya, wa yaqtuluna an-nabiyina bighairil haqq. Ingin membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana mereka dahulunya membunuh para nabi dengan alasan yang tanpa dibenarkan. Coba apa yang dilakukan oleh Nabi? Kejadian yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi di kota Madinah, Bani Quraidah, Bani Quneiqah, dan yang lainnya. Dan sabarnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sampai Allah perintahkan untuk memerangi mereka. Awalnya mereka mendapatkan haknya tinggal di kota Madinah. Mendapatkan haknya. Tetapi karakter pengkhianat yang tidak menghilang dari mereka, terjadilah apa yang terjadi. Baik. Maka ketika mereka mendengarkan, ada di antara mereka yang memang menginginkan, kalau bisa, sebagian mereka tentunya menginginkan untuk mendapatkan orang yang telah mereka ketahui ciri-cirinya. Sehingga pendeta Bukhairah menganjurkan paman Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membawanya pulang. Untuk membawanya pulang. Dalam keadaan tentunya masih memang sangat belia. Usia 12 tahun. Ada yang menyatakan tentunya 9 tahun sebagaimana di risalah kita ini. Ini ringkasannya, dan di situ ada beberapa pertanyaan yang setiap kita bisa menjawabnya, dan alangkah baiknya dijawab juga bagi ikhwah yang memang menginginkan untuk belajar bahasa Arab. Bimadha kana yashtaghillu fi sigharihi. Bimadha, ini juga ungkapan tanya, kata-kata atau kata yang digunakan untuk bertanya. Madha, madha, kita sudah berulang kali sampaikan bagaimana bentuk kata tanya yang digunakan dalam bahasa Arab mengawali sebuah pertanyaan. Bimadha, bimadha kana yashtaghillu fi sigharih, dengan apakah pekerjaan, kesibukan, kegiatan yang dilakukan di usia kecilnya. Mata safara ila syam, mata safara ila syam, tidak perlu juga diterjemahkan, insyaallah antum sudah paham. Mata juga bentuk kata tanya. Ma'a man safara, ma'a man safara, ma'a dengan man, siapakah safara. Man ra'ahu fi safratihi al-ula, man, siapakah ra'ahu yang melihatnya. Fi safratihi al-ula, di safar beliau yang pertama, yaitu ke Syam. Madza akhbara ammahu, madza, apakah, apa, akhbara yang telah dikabarkan, ammahu, terhadap paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Madza talaba minhu, madza talaba, apa yang diminta minhu darinya. Bimadza istadalla ala nubuwwatihi, bimadza, dengan apa istadalla, mengambil bukti, yaitu pendeta tadi, atas kenabian orang yang dilihatnya, yaitu kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kalimat tanya antum hafalkan. Ma'a, ma'aman, ma'aman, mada, mada. Di sini ada pengulangan kata-kata mada sebagai bentuk kata tanya. Mada, mada, dan juga mada, kapankah, mada, panjang taknya, jangan dipanjangkan mimnya. Kalau mata itu mati, mata mati, mata kapan, ini bahasa Arab, panjang, memanjangkan yang seharusnya pendek, merubah makna, memendekkan yang seharusnya dibaca panjang, merubah makna. Kalau di selain bahasa itu kiranya tidak ada merubah makna karena panjang. Saya, apa artinya? Ana, tidak berubah. Tapi kalau kita ana dirubah di depan atau dirubah di belakang, sudah berubah. Ana, sudah berubah artinya. Atau ana juga sudah berbeda. Ana dengan tentunya alif lam memdudah dan maksurah sudah juga merubah makna. Oleh sebab itu hati-hati memang. La ilaha illallah. Sudah jauh sekali. Nah, seharusnya bagaimana? La ilaha illallah. Perubahan antara illa dan ila itu sudah. Masya Allah. Makanya hati-hati. Bahasa yang tentunya memang memiliki, kita katakan bahasa yang sempurna, bahasa dunia yang sempurna bahasa Arab, gak ada yang lain, gak ada yang lain. Baik, berikutnya al-khulasatu, ringkasannya. saya baca, tidak perlu saya terjemahkan karena sebelumnya sudah saya terjemahkan. Ini hanya ringkasannya. Kana fi sigharihi yar'al ghanama li ahli Makkah. Antum bayangkan, kemudian antum terjemahkan dengan apa yang pernah antum fahami. Tidak perlu diucapkan, tapi antum terjemahkan dengan benak antum, pikiran antum. Ini juga termasuk cara melatih untuk melekatkan kosakata dalam hafalan kita atau di sisi pemahaman kita. Kana fi sigharihi yar'al ghanama li ahli Makkah. Wasafara ila Syam, safara ila Syam. Tidak perlu juga antum terjemahkan, antum sudah paham. Wasafara ila Syam ma'a ammihi wa huwa ibnu tis'in, wa huwa ibnu tis'in. Dan dia adalah anak 9. Bagaimana anak 9? Anak yang berusia 9 tahun. Wa huwa ibnu tis'in. Aw ibnu 13. Ada juga riwayat bahwa beliau berangkat pada usia 13 tahun. Ada yang menyatakan 9 tahun, ada yang menyatakan 13 tahun, ada yang menyatakan 12 tahun. Wa ra'ahu ar-rahibu bahira, wa ra'ahu ay nadhara ilayhi ar-rahib, ar-rahib bahira, yang namanya bahira. Wa 'arafa fihi, 'arafa, 'arafa fihi alamatin nubuwah. Wa 'arafa, dan dia telah mengetahui fihi, di dalamnya atau di diri nabi, alamatin nubuwah, tanda-tanda kenabian. Tanda-tanda kenabian. Sehingga ketika beliau melihat nabi, itu langsung beliau meminta dibuka bagian pundak kanannya. Dilihat ada warna sebesar buah apel yang berbeda. Dan ini tentunya merupakan tanda kenabian. Ada riwayatnya dikatakan, riwayat juga disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala dalam Jami'ut Tirmidzi, yaitu dilihat bagaimana awan itu menaungi nabi di kala istirahat beliau dan mereka berpencar, maka ada yang menaungi nabi sallallahu alaihi wasallam, bayangan. Saya ulangi, bukan awan, itu bayangan, bayangan pohon yang seharusnya menaungi orang yang sebelah kiri ternyata condong ke sebelah kanan. Ini membingungkan para ahli fisika. Banyak hal orang ahli fisika itu mereka bingung dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan membongkar bagaimana otak kita ini sangat lemah. Sepinter-pinter mereka yang otak cuma seperti ini, tidak akan bisa menyingkap semuanya. Sebagaimana khutbah Jumat kemarin oleh Ustaz Abdullah Syarani, antum ingat? Kok bisa? Satu hari panjangnya berapa? Kemarin khutbahnya yang datang, Dajjal itu akan tinggal di atas bumi berapa? 40 hari. 40 hari. Satu hari kesanatin, satu hari itu seperti satu tahun. Itu satu hari yang pertama. Satu hari yang kedua seperti satu bulan. Satu hari yang ketiga seperti satu pekan. Sisanya hari-hari biasa. Bagaimana mataharinya? Sulit untuk kita mencerna tentunya. Apalagi kisah-kisah yang lain yang disebutkan oleh nabi, ketika Dhunnun atau salah seorang nabi yang berperang itu ditahan mataharinya sehingga tidak tenggelam, ditahan karena waktu itu tidak boleh berperang tentunya ketika sudah tenggelam matahari, ditahan sampai selesai peperangan baru berjalan lagi matahari tenggelam. Demikian pula ini, bayangan. Kalau matahari dari timur, bayangannya kemana? Kalau pohon? Kalau matahari di tengah, bayangan antum di mana? Kalau matahari di tengah, bayangan antum di mana? Antum tidak punya bayangan. Ingat, kapan waktu sholat zuhur? Ketika sudah condong. Ada bayangan mengarah kemana? Gimana ya, Kwan? Nah, ini bayangan yang terbalik. Membingungkan orang ahli fisika. Nah, banyak hal tentunya, dan memang disuruhlah membutuhkan keimanan. Dan tentunya bagi Allah sangat mudah. Nah, baik, kita lanjutkan yang berikutnya. Safratuhu tsaniyatu ila Syam. Ini meloncat jauh ya. Dari usia 9 tahun langsung kisahnya ke safar yang kedua. Karena safar yang kedua usia Nabi sudah sangat dewasa. Usia yang tentunya sudah dewasa, dalam arti di usia ini nanti ada beberapa kejadian, di antara adalah pernikahan. Baik. Qala al-muallif rahimahullah taala, safratuhu tsaniyatu ila Syam. Safarnya, yaitu safar Nabi, ats-tsaniyatu, yang kedua. Ingat, ats-tsaniyatu ila Syam, ke negeri Syam. Yang pertama, al-awwalu fil khamisati wal ishrina min umrihi sallallahu alaihi wasallam safara ila Syam marratan thaniyatan fi tijaratin lisayyidati Khadijata. Yang pertama, poin yang pertama, fil khamisati wal ishrin, di umur yang ke 5 setelah 20, berarti usia berapa? 25. Kalau kita kan 20 baru 5. Kalau dalam bahasa Arab 5 dulu baru berapa? Ya, karena dibaca dari sebelah kanan. Fil khamisati wal ishrin. Jadi kalau diterjemahkan, makanya kadang-kala kita lihat terjemahannya, kalau di sebagian, bukan terjemahan, di tulisan itu kadang-kala penyebutan memang seperti ini, diurutkan. Ini di sini fil khamisati wal ishrin, di 5 dan 20, artinya 25. Kadang-kala umumnya fi ishrin ba'da mi'ah, di 20 setelah 100, berarti 120. Jadi tinggal diurutkan, tinggal diurutkan. Min umrihi, dari umurnya, yaitu umur Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada usia 25, safara, safarlah, berangkat, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ila Syami, ke negeri Syam, marratan thaniyatan, untuk kali kedua. Marratan tsaniyatan, untuk kedua kalinya ya. Juga ini sudah diadopsi dalam bahasa Indonesia, kali dua, iya kan, ini yang ke kali dua atau kedua kalinya, demikian. Fi tijaratin, dalam tijaratin, sebuah perniagaan, lis sayyidati, untuk sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha. Perhatikan di sini, di usia yang ke-25, di kitab-kitab sirah yang lainnya juga disebutkan beberapa usia, dan juga disebutkan beberapa aspek yang menjadikan Nabi harus berniaga lagi. Di antaranya, waktu itu terjadi masa yang cukup berat dari sisi perekonomian tentunya. Juga paman Nabi yang sudah mulai tentunya melemah dari usia, dan juga permasalahan dalam bahasa gampangnya ekonomi yang mengharuskan Nabi untuk berangkat berniaga. Dan perniagaan Khadijah menjadi usulan pertama kali oleh pamannya, yaitu Abu Talib. Yang mengusulkan adalah Abu Talib untuk kamu berniaga dengan menjadi pegawai. Menjadi pegawai. Dulunya berniaga langsung bersama pamannya Abu Talib. Tapi pada saat ini disuruh untuk menjadi pegawai, pekerja. Subhanallah. Bukan yang lainnya, tetapi menjadi pekerja yang tentunya darinya bisa mengambil upah dari aktivitas yang dia lakukan. Dan di sini perniagaan Khadijah menjadi pilihan. Ditambah lagi tentunya tumbuh dan berkembangnya Nabi dari usia, kita ini melompat cukup jauh, yaitu 9 atau 13 tahun sampai 25. Banyak kejadian tentunya yang menjadikan Khadijah untuk langsung menerimanya sebagai pekerjanya. Karena Khadijah termasuk sosok yang memiliki perniagaan yang sar, hartawan, mulia. Dan subhanallah, sebagaimana yang disebutkan di sini, kemuliaan Khadijah itu dari sisi akhlaknya dan yang lainnya itu terkenal sebelum diutusnya Nabi sebagai seorang Nabi dan sampai ketika beliau telah menjadi istri Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik. Dan Khadijah merupakan sekali lagi sosok wanita yang mulia, memiliki perniagaan yang besar dan memiliki kafilah dagang. Dan kala itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi pilihan tentunya, baik pilihan Abu Talib dan juga menjadi pilihan Khadijah untuk membawa perdagangannya atau perniagaannya. Coba perhatikan di sini fil khamisati. Perhatikan, kita masuk fawaid lughawiyah. Ats-tsaniyah. Ini penyebutan angka yang menunjukkan sebuah predikat tentunya, sebagaimana dalam bahasa Indonesia angka, penyebutan angka 1, 2, 3, 4. Kemudian ketika ini kita ingin melekatkan sebagai predikat, kita katakan yang pertama, dua, yang kedua. Dalam bahasa Inggris juga demikian tentunya. Kalau satu mungkin, atau sebagian kita sama-sama ketahui, satu, one. Tapi yang pertama, apa namanya? First. Nah, seperti itu. Nah, ini demikian dalam bahasa Arab. Ithnani, itu dua. Tapi yang kedua, timbangannya apa kemarin? Siapa ingat? Timbangannya apa? Molnya apa? Molnya apa? Fa'il. Thani, tinggal diletakkan konstruksi bangunan katanya itu fa'il. Thani. Tha. Fa. Tha. I. Li. Lun. Fa'i. Lun. Lun berarti sun. Thalizun. Thani. Rabi'. Rabi'un. Khamisun. Nah, di sini coba perhatikan as-saniyatu. Yang kedua al-khamisah. Yang ke-25. Yang ke-25, usia yang ke-25. Ini penting tentunya sehingga antum tidak salah di dalam pengungkapan. Penyebutan angka itu berubah sesuai dengan kedudukannya. sesuai dengan kedudukannya. Lipatan angka dalam bahasa Arab itu mudah banget sebenarnya. Kalau 10, asyrah. Antum hafalkan 3, sudah bisa menghafal jutaan. Antum hafalkan 3, antum sudah bisa menghafalkan jutaan. Asyrah, angka 10. Mi'ah, berapa? Cepek ya, 100. Nah, alf, berapa alf? 1000, sudah. Ini 3 angka lipatnya antum hafalkan, masuk semua nanti. Nah. Mi'ah wa khamsin, 150. Mi'aten alf, 200 ribu. Nah. Alf, 1000. Alf wa khamsa mi'ah. Enggak keluar dari angka itu. Sampai 1 juta. Sebenarnya kalau 1 juta, orang dulu menyebutnya alfain, alfain. Aufi alfain. 1000 berkali 2. Artinya berapa kalau 1 berkali 2? Berkali 2 maksudnya penyebutannya 2 kali. Berarti berapa? 1000000. 1 juta. Di zaman dulu enggak mengenal miliun, biliun, triliun, enggak ada ya. Tapi kemudian diadopsi dalam bahasa Arab. Nah. Baik. Min umrihi, ini sekali lagi agar tidak hilang, min merupakan sebuah kata yang apabila tersebutkan setelahnya kata benda atau kata sifat harus dimajrurkan. Di sini dikasrahkan, min umrihi, tidak boleh min umruhu. Nah, kalau bahasa pasaran itu bahasa merusak. Harfu jar min ini tidak merubah. Kalau kita pergi ke Arab, kita ngobrol mamanya, min tidak merubah. Min abak, ini dari ayahmu? Min abak. Nah, itu jangan dikritik karena memang sudah bahasa pasaran mereka. Nah, min abak artinya min abik. Kemudian safara ila, ingat kata-kata safara identik penyebutan kata kerja ini dengan kata bantu ila, pergi ke. Safara ila, safara ila, safara Ahmadu ila Jakarta, safara ila. Fi tijaratin, juga demikian, ila dan fi kedudukannya sama dengan min, berarti di sini terkumpul min wa ila wa fi. Dan juga yang keempat, lisayyidati. Lisayyidati, kata-kata lam ini li Muhammadin. Li untuk kepemilikan, juga memajrurkan atau menjadikan kata sifat, kata benda yang terletak setelahnya dikasrahkan. Khadijata, Khadijah, ingat hanya mengenal dua harokat, Khadijatu dan Khadijata. Nah, pokoknya antum hafalkan itu. Kalau berdiri sendiri Khadijatu. Kalau ada kemasukan ila atau menjadi objek, maka dibaca Khadijah. Orang Indonesia membacanya Khadijah pakai ta, salah besar ya. Pakai ta itu salah besar. Artinya sudah merubah jauh. Nah, yang benar apa? Khadijah. Khadijah, bukan Khadijah. Nah, kita suka merubah Khadijah. Sayyidati menjadi Siti, kan orang Indonesia. Nah, Sayyidati menjadi apa? Siti. Ya. Siti Khadijah. Maryam juga demikian, Siti Maryam. Nah, enggak ada Siti ya. Tapi sudah menjadi kebiasaan masyarakat Indonesia ingin menghormati dengan panggilan atau dengan penyerapan yang tidak sempurna. Dalam bahasa Indonesia tentunya ada adopsi kata yang tidak sempurna. Sayyidati menjadi Siti, itu sudah adopsi dalam bahasa Indonesia. Secara hukum bahasa sah Siti ya. Tapi kalau orang Arab ketika suruh, ketika bertanya siapa nama istri Nabi, kalau kita bilang Siti Khadijah, siapa itu Siti? Nah, orang kafir. Tapi Sayyidati apa? Sayyidati Khadijah. Baik. Yang kedua, wa kanat dhata syarafin, al-thani, wa kanat dhata syarafin wa malin tasta'jiru rijalu fi maliha. Wa kanat, dan adalah, yaitu Khadijah. Kita pun kadang-kadang terbawa ya, Khadijah. Khadijah dhata syarafin, sosok dhata, pemilik syarafin, kemuliaan. Wa malin, dan memiliki harta. Tasta'jirur rijala, tasta'jiru menyewa, ar-rijala para lelaki, artinya mengambil pegawai para lelaki, fi maliha di dalam hartanya, yaitu untuk memperdagangkan kekayaannya, yaitu perniagaannya. Baik, di sini sebagaimana tadi sudah kita sebutkan bahwa Khadijah sosok wanita yang sudah ma'ruf sebelumnya di kalangan masyarakat Mekah, kaya, mulia, dari nasab yang baik tentunya, dan masya Allah berkarakter, atau kalau kita lihat sudah memiliki sifat pemalu. Walaupun di masa jahiliyah, sebelum diutusnya Nabi tentunya, bukan wanita yang keluyuran untuk berbisnis. Nah, seharusnya kan Khadijah berangkat sendiri ke Syam. Nah, tapi masya Allah dia menjalankan dari rumahnya. Nah, ini Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Dan tentunya mempergunakan para pria. Beliau tidak memilih para wanita untuk bercampur dengan pria, berangkat pergi ke mana? Ke Syam untuk berdagang. Kalau sekarang kan semua ilmu bisnis ada kalanya tidak memperdulikan apa yang berkaitan dengan etika syariah, yang ada etika bisnis. Karena untuk untung. Garda depan ya harus perempuan. Nah, garda depan itu kaum yang harus bergincu katanya. Kalau enggak ya bagaimana mau laku? Dibikin penasaran dulu dengan siapa? Wanita. Kemudian demikian. Yang dijual halal, prosesnya enggak ada keberkahan. Nah ini. Ini yang membedakan tentunya. Dan para wanita Arab kala itu memang subhanallah. Masyarakat Mekah itu memang sebagaimana disyaratkan oleh Nabi, mereka memiliki rasa malu yang lebih. Masyarakat Mekah wanitanya itu memiliki rasa malu. Baik. Di sini disebutkan kanat dhata syarafin wa malin. Ini untuk penyebutan dhati atau dha. Itu untuk penyebutan sebuah kepemilikan. Maksudnya, Ahmadu Dhumalin. Ahmad itu orang yang kaya. Dhu, yang memiliki uang. Dhu itu yang memiliki. Tetapi bahasa umumnya itu seorang hartawan. Ahmad Dhumalin. Ahmad Dhumalin. Khadijatu dhatu syarafin. Dhatu malin, yang memiliki harta. ini dipergunakan untuk menceritakan kepemilikan orang yang ketiga. Jadi tidak bisa masuk orang pertama dan orang kedua. Ini uniknya. Dhu. Kepemilikan. Huwa dhu malin. Untuk pengabaran, untuk menghabarkan. Tidak bisa omongan saya dhi, tidak bisa. Tapi kalau untuk mengobarkan bisa. Orang ketiga dan juga orang kedua, tetapi untuk sebuah sifat. Anta rojulun dhu malin. Kamu adalah sosok yang memiliki harta. Boleh. Kemudian tastajiru ar-rijal. Tastajir itu menyewa. Dalam Al-Quran pun juga mengambil pegawai itu dengan kalimat istajara tastajiru, mengambil pegawai. Nah, di sini dalam bahasa Arab mengambil pegawai identik dengan kata-kata menyewa. Yastajir. Sebenarnya dalam Al-Quran, orang yang paling baik sebagai pilihan pekerjamu, wa khairu mastajarta, yang sebaik-baik orang yang kau pilih menjadi pegawai adalah orang yang qawi dan amin. Yang kuat, yang memiliki kemampuan, yang memiliki kredibilitas dalam bekerja, memang ahlinya. Yang kedua baru amin. Coba diletakkan kata-kata amin menjadi posisi yang kedua. Ini dibahas oleh para ulama. Bagi antum para direktur atau para bos ya, yang ingin cari pegawai, cari dua sifat ini. Syaikh Utsaimin rahimahullahu taala sampai membuat sebuah kondisi ketika memang tidak ada yang kita dapatkan, yang tersaring itu cuma dua sekarang ini. Satu dia ahli, satu tapi enggak amanah. Satu amanah tapi enggak ahli. Mana yang dipilih? Amanah, jujur tapi enggak pandai. Satunya pandai tapi enggak jujur. Mana yang kita pilih? Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, yang pandai, bukannya jujur. Apa alasannya? Nah, ini penting. Dalilnya ini ayat tadi ini. Disebutkan poin yang pertama, al-qawiyul amin. Kenapa qawi itu menjadi pilihan yang pertama? Harus bisa bekerja. Baru amin. Kalau terkumpul kedua-duanya, masya Allah, sudah ahli, pandai, amanah lagi, sempurna. Nah, disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di syarah Riyadhus Shalihin, antum mungkin perlu mengingat, bahwa ketika memang hanya ada dua pilihan, pilih yang mampu bekerja. Karena kita akan bekerja, kita ingin tentunya memilih pekerjaan yang bisa dijalankan, dan tentunya sebuah pekerjaan itu berkaitan dengan siapa? Dengan pelanggan. Kalau hasil pekerjaan kita tidak memuaskan, ini merugikan pelanggan. Bagaimana sifat amanah yang tidak ada padanya? Inilah tanggung jawab kita. Berikan peraturan. Berikan SOP, berikan ketentuan, awasi dia, doakan dia, berikan perkara-perkara yang dia menjadi orang yang harus melakukan perbuatan baik. Waktu sholat, sholat. Umpamanya. Bisa tidak mendapatkan petunjuk. Kalau amanah gak bisa bekerja, ini kita yang gak amanah kepada pelanggan jadinya. Dia tidak akan puas. Berarti kita mendzalimi rekanan kita. Kita mendolimi orang yang menjadi pelanggan kita. Kalau ingin kerjakan dia, latih dia menjadi ahli. Nah, ini yang tentunya yang lebih baik. Latih dia menjadi ahli atau posisikan kepada sesuatu yang memang dia mampu untuk bekerja. Ini namanya istijarur rijal, mencari pegawai. Mencari pegawai. Itu ketika memang tidak ada pilihan. Apalagi berkaitan tentunya dengan konsumen. Kalau konsumen mendapatkan hasil dari suatu yang berantakan, oh dia amanah, jujur, gak bisa tukang antum paksakan, pokoknya kamu cat ini. Gimana pelanggan? Cari orang, katakan dalam bahasa kita, cari orang awam yang pintar ngecat. Kita tentukan, nih gaji kamu. Oh dia nanti mencuri cat, awasi, letakkan cat. Biasanya 1 kilo ini cukup untuk sekian meter. Akhirnya dia mengerjakan apa yang memang sudah menjadi ketentuannya. Itu kalau orang yang tidak jujur tapi pandai. Nah, kewajiban kita terapkan peraturan. Sampai dibahas oleh para ulama seperti ini. Ini menunjukkan sempurnanya agama kita. Nah, yang paling baik sudah pandai, kemudian apa? Amanah, jujur. Wah, ini masya Allah. Ini al-qawiyu al-amin, sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran. Nah, di sini Khadijah memilih Rasulullah karena memang ada kemampuan. Di kecil usia dini beliau sudah berniaga. Sebelum berniaga sudah terkenal mengembala kambing milik penduduk kota Mekah tanpa berkurang sedikit pun. Amanah dijaga, berniaga berhasil. Ah ini Khadijah pun menerima dan memperkerjakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini disebutkan pada poin yang ketiga, wa kadhtaratuhu li hadzal amali li'annaha sami'at bisidqihi wa amanatihi wa akhlaqihi asy-syarifati. Wa qad ikhtaratuhu, asalnya wa qad ikhtaratuhu, tetapi karena hamzahnya hamzatu waslin kita baca wa qad ikhtaratuhu, dan sungguh telah memilih yaitu Khadijah hu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li hadzal amali li, untuk hadza ini al-amal, pekerjaan, telah memilih untuk pekerjaan ini li'annaha, dikarenakan dia Khadijah sami'at, telah mendengarkan bisidqihi, dengan kejujurannya, wa amanatihi, dan amanahnya, wa akhlaqihi, dan akhlaknya, asy-syarifah, yang sangat mulia. Memang subhanallah, masyarakat Mekah memang tidak ada celah untuk mencari kesalahan, kekurangan, aib Nabi sallallahu alaihi wasallam sepanjang usia beliau, dari beliau dilahirkan sampai beliau diutus menjadi nabi di usia 40 tahun. Semua masyarakat Mekah mengaguminya, bayangkan. Bukan usia yang pendek. Usia panjang 40 tahun. Ini subhanallah, kalau bukan karena kebencian atau karena, kata para ulama sebagaimana Syaikh Utsaimin atau juga Ibnu Hajar Al-Haytami, dan para ulama menyatakan memang yang aspek paling besar yang menghalangi keimanan mereka adalah menjaga warisan nenek moyang. Ini poin yang paling berat yang menghalangi keimanan mereka. Dalam keadaan mereka sudah melihat Nabi, tahu siapa beliau. Kalau dalam bahasa kita, bahkan Nabi itu sempat menjadi banknya masyarakat Quraisy. Nitip uang itu kepada Nabi. Bahkan kalau Nabi mau curang, ketika Nabi akan berangkat hijrah, itu uang dikembalikan. Musuh tapi masih titip uang. Ketika mau hijrah, berikan kepada Ali bin Abi Thalib, berikan ini kepada fulan, fulan, fulan yang titip uang. Nah, ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, terjaga akhlaknya. Dan inilah yang dikatakan memang maksum dari usia yang sangat dini hingga tentunya, dan memang inilah karakter Nabi, sifat beliau. Yang ketiga, atau sebelum kita masuk yang terakhir, perhatikan di sini qad, wa qad ikhtaratuhu. Qad adalah kata bantu, katakan demikian lebih mudahnya. Apabila masuk kepada kat fi'il atau kata kerja yang telah lampau, memiliki makna penekanan. memiliki makna penekanan. Saya umpamanya antum ditanya, hal akalta, apakah kamu sudah makan? Saat antum sudah makan, antum bilang na'am akaltu. Na'am akaltu. Ya, saya sudah makan. Kemudian kita tanya, benar, sahih? Nah, ini ditekan, ada penekanan. Jangan-jangan dia malu bilang makan tapi belum makan. Maka untuk takkid saya sungguh benar-benar telah makan, saya katakan qad akaltu. Qad apa? Akaltu, aku telah makan. Nah, aku telah makan. Sungguh telah makan. Aina Muhammad? Di mana Muhammad? Dhaba ila suq, pergi ke pasar. Atau dhaba ila al-madrasah, pergi ke sekolah. Aina, katakan. Di mana? Nah, kita tekankan lagi. Qad dhaba ila al-madrasah, dia sudah pergi ke sekolah. Qad. Ini untuk menunjukkan penekanan. Ketika tersebutkan setelahnya fi'il atau kata kerja yang telah lampau, kata kerja yang past tense. Tapi kalau qad masuk atau tersebutkan setelahnya kata kerja yang sifatnya sedang atau akan terjadi, juga beda artinya. Kalau bahasa Indonesia kan gampang, bekerja. Kalau sedang bekerja, ya sedang bekerja, tinggal dimasukkan sedang ya, menjadi present continuous tense ya, demikian. Masukkan saja kata sedang, sudah selesai. Nah, kalau bahasa Arab berubah susunan katanya antara sedang dan sudah. Coba perhatikan ikhtara, itu kata kerja yang telah lampau. Kalau dimasukkan qad, artinya sungguh-sungguh telah terjadi tentunya. Kata kerja yang menunjukkan sebuah kejadian telah terjadi. Ada penekanan dengan kata-kata qad. Kalau kita rubah menjadi yang sedang terjadi, atau present continuous tense, yakhtaru. Ikhtara, yakhtaru. Sedang memilih, yakhtaru. Kalau dimasukkan qad, artinya berubah, bukan penekanan. Tapi artinya kadang-kadang. Qad yakhtaru, kadang-kadang dia memilih. Coba barangnya. Qad masuk kata kerja yang lampau dan kata kerja yang sedang, itu merubah maknanya. Merubah maknanya. Ini juga perlu antum jadikan maklumat sehingga nanti ketika belajar nahwu atau sorof, atau besok ini antum kalau ikut jurumiyah dorah, saya sarankan antum ikut sehingga antum ada sejarah menyelesaikan kitab jurumiyah, bukan hanya anak-anak pesantren saja yang pernah menyelesaikan apa? Muqaddimah jurumiyah. Nah, nanti di jurumiyah kita akan dikenalkan ini. Ini sudah memperkuat. Kita sudah tahu huruf-huruf yang menjadikan kasrah, kita tahu kata bantu-kata bantu. Ini sangat membantu nanti di dalam daurah antum di kitab jurumiyah. Semua orang pesantren itu yang tahu kitab jurumiyah. Dan antum saya sarankan untuk mengikuti kajian intensif kitab jurumiyah. Jurumiyah yang orang Indonesia, ajrumiyah. Tapi kita bilang jurumiyah. Li hadzal amali li'annaha sami'at bisidqihi. Lihat, perhatikan bisidqihi. Ini ba juga kalau masuk itu memajrurkan bisidqihi. Bisidqihi. Karena kejujurannya. Baik. Yang keempat, ar-rabi', yang terakhir. Wa kana ma'ahu khadimuha maisaratu. Faba'a wabta'a waraja'a biribhin 'azim. Wakana, dan adalah ma'ahu bersamanya, yaitu bersama Nabi, khadimuha, pembantunya yang bernama Maisarah. Khadijah mengiringkan salah seorang pekerjanya yang bernama Maisarah. Maisarah laki atau perempuan? Hah? Apa? Hah? Perempuan. Ini sebelah kiri, sebelah kanan. Apa Maisarah? Hah? Perempuan atau laki-laki? Siti Maisarah. Ah. Laki atau perempuan? Di Indonesia perempuan. Di orang Arab nama laki-laki. Maisarah, Maisarah, Usama. Itu nama untuk Maisarah itu artinya yang dimudahkan. Nah, orang Indonesia kan lihat kalau sudah ada, apalagi ada meme-nya, ada tak marbuto, Maisarah. Nah, munafiqah pun jadi nama ya. Nah, munafiqah. Saat kita artikan, oh ini gak boleh. Oh yang gak boleh kan munafik, ini kan munafiqah. Qoh, yang gak boleh munafik. Maisarah itu nama lelaki. Nama lelaki. Jangan lihat tak marbutohnya. Lihat asal maknanya dan penggunaan orang Arab. Coba antum, khadimuha, pembantunya. Kalau dia perempuan, khadimatuha. Antum saudara bisa nebak di sini. Nah, kan khadimun itu pembantu laki-laki. Kalau pembantu perempuan apa? Masukkan saja tak marbutah jadi perempuan. Khadimatun. Muslimun, laki atau perempuan? Muslimun. Laki perempuan? Laki-laki. Mukminun, laki atau perempuan? Laki-laki. Talibun, laki perempuan? Coba masukkan tak marbutah semuanya. Sudah jadi perempuan. Muslim menjadi apa? Muslimatun. Mukmin. Mukminatun. Talibun. Talibatun. Nah. Khadimun. Masukkan tak marbutah. Khadimatun, pembantu perempuan. Nah, di sini coba perhatikan. Wa kana ma'ahu khadimuha. Oh, ternyata lelaki. Kita bisa putuskan Maisarah lelaki dengan pensifatan khadimuha, pembantu lelakinya. Yang bernama bukan Siti Maisarah ya, yang bernama Maisarah. Ya alhamdulillah di sana enggak ada Siti Usamah, enggak ada ya. Walaupun tak marbutoh juga. Nah. Memang unik orang Indonesia itu. Kadang-kadang ingin memberikan nama dari Al-Quran, tapi enggak faham artinya. Maisarah, Siti Maisarah. Ada anak perempuan namanya Rina. Katanya ada dalam Al-Quran. Nama panjangnya, nama pendeknya Rina. Nama panjangnya Arina Manasikana. Ada mahasiswi namanya Arina Manasikana. Nah, apa Arina Manasikana? Ya Allah, ajarkan kepada kami manasik-manasik kami. Nah, hanya lihat Rinanya sudah menjadi nama ya. Baik, juga demikian Maisarah. Lihat tak marbutah, oh ini perempuan. Akhirnya nama anak perempuannya siapa? Maisarah. Jangan-jangan antum ada punya nama juga Maisarah ya. Nah. Faba'a wa bata'a. Faba'a, maka dia menjual. Wa bata'a, dan membeli. Ba'a itu menjual, ibta'a itu membeli. Artinya apa berarti? Beliau melakukan transaksi barter. Beli dan jual. Nah. Apa yang dibutuhkan masyarakat Mekah dan apa yang dibutuhkan masyarakat Syam, dari apa yang tidak dimiliki oleh orang Syam yang ada di Mekah, di bawah. Jadi sistem jual beli itu bisa langsung nakdan, uang dengan barang atau barang dengan barang. Dan itu semuanya diatur dalam syariah. Karena di sini dua orang yaitu Nabi dan Maisarah, maka kata kerjanya pun juga berubah. Menjadi ba'a, dua orang yang membeli, yang menjual. Ibta'a, dua orang yang membeli. Roja'a, dua orang yang pulang. Waroja'a, dan pulanglah keduanya. Biribhin azim, dengan keuntungan yang besar. Biribhin azim, dengan keuntungan yang besar. Nanti diuraikan dalam kitab sirah yang lainnya bagaimana keuntungan Khadijah radhiyallahu taala anha itu tidak sebagaimana biasanya, tambah dari perniagaan yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik, dan ini juga sisi keberkahan tentunya. Sisi keberkahan. Ingat, berkah itu bukan harus bertambah banyak. Kita harus selalu mengingat definisi para ulama, berkah yaitu kebaikan dalam semua urusan. Banyak tapi enggak berkah, apa artinya? Nah, karena berkah itu juga tidak harus banyak dan juga tidak harus sedikit. Bisa banyak berkah, bisa sedikit apa? Berkah. Yang salah, banyak enggak berkah, sedikit juga enggak berkah. Nah, ini sudah cuma bisa beli pulsa 5.000 untuk nonton. Nah, ini udah sedikit enggak berkah lagi. Nah. Biribhin 'adzim, keuntungan yang besar. Baik. Ada sebagai penutup, semua kata kerja dalam bahasa Arab yang lampau, ingat, semua kata kerja dalam bahasa Arab yang menunjukkan sebuah pekerjaan atau kejadian yang telah terjadi, untuk dua orang maka ditambahkan alif di belakangnya. Namanya roja'a, itu pulang. Tapi kalau yang pulang itu dua orang, tinggal ditambahkan alif di belakangnya. Ahmad wa Ibrahimu. Perhatikan. Ahmad dan Ibrahim. Ahmad wa Ibrahimu. Berapa? Dua. Ahmad dan Ibrahim. Zahaba. Ditambahkan apa? Alif yang panjang. Zahaba. Keduanya telah pergi. Ila Jakarta. Ke Jakarta. Kalau antum bilang Ahmad wa Ibrahimu zahaba ila Jakarta, salah. Berarti antum maksudnya yang pergi hanya satu orang. Dalam keadaan pelakunya dua orang, gak boleh dibuang. Harus ditambahkan, artinya zahaba ini harus ditambahkan apa? Alif di belakangnya. Alif saja. Zahaba. Roja'a. Coba perhatikan dalam kitab. Kita baca lagi. Wa kana ma'ahu. Dan adalah bersama beliau, bersama Nabi, satu. Berarti Nabi. Khadimuha, pembantunya. Laki atau perempuan? Laki. Namanya siapa? Maisarah. Apa yang dilakukan? Ba'a. Telah menjual. Kalau ba'a saja tanpa alif, berarti yang menjual mungkin hanya salah satu di antara keduanya. Karena di sini ada dua pelakunya, maka tambahkan alif. Ba'a. Ini menjual. Ibta'a. Membeli. Raja'a. Pulang. Ingat, sebenarnya gampang ya. Tinggal antum hafalkan, oh kalau dua orang, jangan lebih ya. Dua orang saja. Karena kalau lebih sudah berubah. Kalau lebih sudah berubah. Kalau dua saja, ingat, maka ditambahkan alif di belakangnya. Ba'a. Ba'a. Zahaba. Ini pun dengan syarat. Ketika dua orang yang disebutkan itu kelaminnya lelaki atau berjenis laki-laki. Kalau perempuan sudah beda lagi. Tetap ada tambahan alif, tapi ditambah satu lagi. Di belakang atau di depannya alif. Zahaba. Zahaba. Laki-laki. Kalau perempuan dua orang, namanya Aisyatu wa Khadijatu zahabata. Ditambahkan ta panjang. Zahabata. Makanya kalau orang bicara bahasa Arab mungkin kayak mengaji Al-Quran kalau orang tidak mengerti. Aina Aisyah wa Khadijah? Di mana Aisyah wa Khadijah? Huma zahabata. Dan harus panjang memang. Kalau kita bilang zahabata, nah ini merusak. Zahabata. Maka kadang-kadang kita ini mudah berdialog dengan laki-laki, tapi dialog dengan perempuan sulit. Kenapa? Karena semua kata kerja, kata sifatnya berubah. Nah, ini uniknya bahasa Arab. Baik, ini yang kita baca. Mohon maaf melampaui batas. Mumpung libur juga hari Sabtu insyaallah, jadi mudah-mudahan insyaallah kita lanjutkan pertemuan akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.